punya gitar kecil, merdu suaranya. Hadiah yang indah mama dan papa. Bobby senang sekali bermain gitar. Dengarlah, dengarlah Bobby bermain. Thank you.